Mitra bisnis, tidak terasa Asian Economic Community pada 2015 sudah di depan mata. Mulai tahun itu, semua sektor bisnis di antara negara-negara ASEAN akan terbuka untuk negara tetangganya. Berkaitan dengan hal itu, semua sektor termasuk kesehatan dan pendidikan juga akan terbuka. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, dengan Asian Economic Community, berarti dokter-dokter asing yang saat ini tidak boleh masuk ke Indonesia akan bebas berpraktek di negara kita ya, Pak? Mereka boleh masuk seenaknya aja, tenaga-tenaga ahli itu. Yuk coba tingkat, yuk kirim-kirim TKI aja. Kapan mau maju kita kan? Akhirnya orang asing juga bisa cegah lagi masuk. Karena itu dibuka, ya buka semua. Dan mereka yang jauh lebih pintar kita rata-rata. Cuma pendidikan kita cuma SD, SMP. Mereka semua tenaga-tenaga ahlinya banyak. Akhirnya mereka datang di sini. Akhirnya dia jadi tuan rumah di negara kita. Nah, sudah itu apa yang you mesti tangisi setelah itu? Kan nggak ada lagi. Apa kita sudah siap, Pak? Ya, karena pemerintah siap. Saya bilang nggak siap. Tapi mau apa, yuk? Kalau pemerintah bilang dia merasa siap, sedangkan dia tidak ingin selesaikan pekerjaan rumahnya, nanti toh 2015 bukan dia pemerintah lagi yang memerintah, orang lain yang mesti kena akibatnya. Dan ini yang pusing kepala kita, kan. Kita nggak pernah selesaikan pekerjaan rumah kita untuk mempersiapkan diri dan mengejar ketinggalan tinggal 2 tahun ini. Kita ribut sendiri aja terus, kan. Akhirnya nggak akan siap. Kalau nggak siap, ya tundalah kalau menurut saya. Serahkan pemerintah baru aja nanti melihatnya bagaimana. Yuk tanya pemerintah lu lah, kalau dia mengaku dia nggak siap. Mana bisa dia losing face dong. Dia merasa siap terus, hebat terus. Tapi melawan saingan barang-barang luar negeri udah kalah kabut kita nih. Sebagian besar udah kita import sekarang nih. Malu kita sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya pemerintah, wah macam-macam alasannya siap gitu. Tapi mau apa kita? Nah misalnya pemerintah kita berubah pikiran dan menilai Indonesia belum siap dalam Asian Economic Community. Apa kita bisa meminta penundaan? Mestinya bisa dong. You ini 50% daripada ASEAN itu tergantung Indonesia kok. Mintalah tunda 2-3 tahun. Bisa aja kita minta mundur. Nah, maksudnya tentang politik kita, win-winnya yang harus kita lihat. Bisa, pasti bisa. Kenapa nggak bisa? Oh, kita nggak ikut pun bisa kok. Kenapa kita mau sok-sok aja kalau kita jadi market daripada mereka, jadi pasaran mereka tuh apa kita? Masuk-masuk lagaknya Indonesia apa ASEAN komoditi-komoditi itu kan tipu-tipu aja akhirnya rakyatnya yang menderita akhirnya tau seperti juga banyak di negara-negara Eropa yang kita lihat sekarang kan menyesal juga dia masuk ke EU karena dia akhirnya dia bangkrut semua tidak bisa bersaing kan. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.